Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam membaca Syarh Al-Aqidatul Wasithiyah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada ucapan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan amma ba'd. Ya, setelah beliau menyebutkan pendahuluan, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai kita membaca penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah, amma ba'd. Ya. Adapun yang setelahnya. Ya, ini kalimat amma ba'd. Ini sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau sebelum, setelah beliau menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan amma ba'd. Kemudian juga dalam tulis risalah beliau, surat menyurat beliau, beliau menulis amma ba'd. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ba'd. Adapun setelah itu, kata beliau, fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, ini isyaratnya, hadha itu isim isyarat, ini hadha, hadha al-ma, air, hadha, hadhi al-mirwahah, kipas. Diisyaratkan, hadha itu isyarat. Beliau isyaratkan tentang apa? Yaitu ini, itu yang akan beliau tulis nanti. Setelah ini, yang akan saya sebutkan nanti, hadza, berarti al-musyar ilaihi nanti. Tapi isyaratnya dulu. Kata Ibnu Taimiyah, ini adalah i'tiqad aqidah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi beliau maksudkan yang nanti akan saya sebutkan adalah akidah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah, yang tertolong, yang selamat, ila qiyamisah, sampai hari kiamat, ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat keterangan Syekh. Kata beliau, amma ba'd, kalimatun yu'ta biha li dilalati ala syuru'i fil maqsud wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha katsiran fi khutbatihi fi khutubih wa kutubih. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, amma ba'd adalah kata yang didatangkan untuk memulai sesuatu. Kalau memulai surat, pendahuluan dulu, kemudian amma ba'd, baru isinya. Kalau berkhutbah, puji-pujian dulu, kemudian amma ba'd, baru isinya. Sebab amma ba'd adalah sesuatu yang kata yang didatangkan untuk memulai menjelaskan sesuatu. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, yang ini digunakan Nabi SAW kebanyakan dalam khutbahnya dan dalam risalahnya, surat menyurat. Iya, beliau dalam menulis amma ba'd. Wa taqdiruha 'inda nahwiyyin mahma yakun min syai'in ba'd. Iya. Artinya, maksudnya di sisi ulama bahasa Arab, amma ba'd artinya adapun yang setelahnya. Ini setelahnya nanti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, al-isyaratu biqouli hadza ila ma tadammanahu hadzal mu'allaf min al-aqaidil imaniyah allati ajmala fi qawlihi wa huwa imanu billah. Ya, ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi, kata Syekh Muhammad Shalih Harras, hadza ini isyarat. Ya, kata isyarat. Penunjukan. Ini apa-apa yang terkandung oleh isi tulisan, karangan yang nanti akan beliau sebutkan dari akidah-akidah keimanan yang akan beliau sebutkan nanti. Ibnu Taimiyah memulai dengan beliau mengatakan wahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, nanti akan beliau sebutkan. Iya. Itu yang diisyaratkan dalam ucapan beliau ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kata al-i'tiqad. I'tiqad. Kadang kita dengar dengan akidah. Kadang kita dengar dengan kalimat i'tiqad. Ini sama semua. Akidah, i'tiqad. Ya. Kalau kita bahas Indonesia kan keyakinan. I'tiqad masdar i'taqada kadza. Idza takhadahu aqidatan lahu. Bimana aqada alaihi dhamir wal qalb wa dana Allah bihi. Wa aslu min aqdal habal. Kalimat i'tiqad ini masdar dari i'taqadah. Itu jika dia jadikan sebuah keyakinan, itu baru namanya akidah. Dia yakini, ditetapkan dalam hatinya, dia benarkan. Ya, ini baru namanya akidah. Ini baru akidah. Ya, dan ini banyak contohnya. Misalnya dia meyakini Allah di atas. Ini akidah. Ya. Dia memiliki Allah, tidak memiliki anak. Ini akidah. Ya. Ketika dia yakini sebagai agama, kata beliau, dana, ya, agama. Dia menganggap ini sebagai agama, sebagai akidah yang diyakini. Kata beliau, asluhu, penggunaan kata ain, qaf, dal, aqadah, akidah. Dalam bahasa Arab asalnya bermakna jika dia mengikat, menyimpul tali. Jadi kalau saya ikat misalnya ini dengan tali, bahasa Arabnya aqadtuhu, saya ikat dia. Paham ya? Nah, makanya kenapa akidah dikatakan akidah, keyakinan dikatakan akidah dalam bahasa Arab, sebab dia yakini, seakan-akan dia ikat ya, di dalam hatinya dia yakini ya, dan dia tetapkan dan dia benarkan, makanya dikatakan akidah. Penggunaannya asalnya dari kata aqadah, mengikat. Aqada al-habal, mengikat tali ya, mengikat dengan tali. Kemudian berpindah, bergeser penggunaannya, summa stu'mila fit tatmim wal i'tiqad al jazim. Berpindah penggunaannya, digunakanlah untuk sebuah ketetapan dan sebuah keyakinan. Ya, makanya apa akidahmu kamu? Ya. Maksudnya apa? Apa keyakinanmu? Apa yang kau yakini? Ya, padahal kalau kita lihat asal penggunaannya, kata aqadah, akidah, bermakna mengikat dengan tali. Ya. Tapi berpindah penggunaannya menjadi sebuah keyakinan. Dan ini ada kaitannya ya. Kuat, sangat kuat kaitannya. Kenapa akidah atau keyakinan dikatakan akidah? Ya, sebab dia yakini dengan kuat. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini yang akan disebutkan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah di dalam matannya, ini adalah akidah al-firqatun najiyah. Firqah, apa itu firqah? Ya. Kalau kita kenal bahasa Indonesia, kelompok. Ya. Al-firqah bikasril fa ta'ifah minan nas. Firqah bahasa Indonesianya ya, maknanya adalah sekelompok manusia. Fi firqah. Iya. Katanya Syekh, dengan dikasro huruf fa, fi firqah, bukan fu, bukan furqah. Kalau furqah perpecahan artinya. Ya. Kalau dikasroh firqah artinya kelompok. Segolongan manusia. Itu firqah. Ya. Perkumpulan manusia. Itu firqah. dikasrah fa'nya. Kalau fu, furqah, artinya perpecahan. Ya. Ini ya bahasa Arab ya, lain harokatnya, lain artinya. Ya. Lain harokatnya, lain artinya. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wasafaha bi anna an-najiyah al-mansurah. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam matannya menyebutkan, disifatkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah kata lainnya adalah al-firqatu an-najiyah. Al-firqatu an-najiyah. Demikian pula dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah al-mansurah, tertolong, yang selamat. Kenapa? Kata syarih rahimahullah, kata syekh, akhdan min qawli alaihi salam, ini semuanya diambil. Ya, jadi ya, harus dengan dalil. Ya. Harus dengan dalil semua. Ya. Para ulama menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Kadang kita kenal, kita dengar dengan istilah al-mansurah, yang tertolong. Ini semua terambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, terus menerus ada segolongan, sekelompok dari umatku, alal haqqi mansura, terus menerus mereka di atas kebenaran, al mansura, mereka terus menerus tertolong. Ah, dari sini paham ya. Jadi ada dalilnya, terambil dari kalimat ini. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan mansurah? Sebab mereka adalah golongan yang tertolong, yang selamat sampai pada hari kiamat. Makanya dikatakan al-mansurah. Ternyata diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana al-firqatun najiyah? Di dalam riwayat tidak ada lafaz al-firqatun najiyah. Ya. Kelompok yang selamat, artinya al-firqatun najiyah golongan yang selamat. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus ada pada umatku sekolongan, sekelompok di atas kebenaran yang tertolong. La yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Tidak membahayakan mereka siapa yang menghinakan mereka. Tidak akan membahayakan mereka. Bukan mereka tidak bisa dibunuh. Bukan mereka tidak bisa mati. Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Walaupun banyak pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang benar, mereka tetap dari kebenaran. Walaupun banyak syubhat-syubhat, banyak hal-hal yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka tetap dari jalan yang lurus. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Walaupun mereka sedikit, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Ini maksudnya. Ya, bukan mereka kebal tidak bisa mati ya? Tidak. Bukan itu maksudnya. Hatta yati amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kata para ulama itu sampai pada hari kiamat. Ya. Jelas? Ya, di dalam lafaz ini tidak ada kata al-firqatun najiyah. Yang ada apa? Mansurah. Mereka tertolong. Mana al-firqatun najiyah? Dari mana diambil? Nah, ini yang kedua. Wa min qouli fi hadits al-akhir, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Iya, 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Nabi, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Berarti 72. Sebab kata Nabi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. Wahiyah, di sini. Dari sini makna kalimat al-firqatun najiyah. Sebab Nabi mengatakan semuanya binasa, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu ini apa bahasa Arabnya kira-kira? Ketika dia selamat. Nah, najah. Semuanya masuk dalam neraka kecuali satu, kata Nabi. Berarti ini bahasa Arabnya apa? Najah. Iya. Atau najiyah, selamat mereka. Dari sinilah makna diambil apa? Al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Walaupun tidak ada lafadznya, mana dalilnya ini afrikatun najiyah? Ini hadisnya. Sebab Nabi menyebutkan semuanya masuk dalam neraka kecuali satu, berarti mereka najiyah, berarti mereka selamat ini. Ah, itu mereka ahlus sunnah wal jamaah. Nabi mengatakan siapa yang selamat? Dia adalah wahya man kana ala misli ma ana alil yaum ashabi. Mereka adalah siapa? Iya, siapa-siapa yang berada pada apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat saya dan para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah al-mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah. Baik, an-najiyah sudah, firqatun najiyah sudah, kita lihat hadisnya. Al-mansurah sudah. Sekarang ahlus sunnah wal jamaah. Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang yang banyak orang-orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kalau al-mansurah, firqatun najiyah jarang. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita luruskan, ini harus kita jelaskan siapa ahlus sunnah wal jamaah. Apakah ahlus sunnah wal jamaah itu seperti stempel atau gelar, siapa saja bisa bergelar dengannya atau apa? Kita lihat dari asal penggunaannya. Ahlu artinya pengikut. Pengikut sunnah. Sunnah ini ada dua maknanya. Ada sunnah bermakna khusus dan ada sunnah bermakna umum. Kalau sunnah bermakna khusus, ini sesuai dengan bidang masing-masing. Penggunaannya di sisi para ulama. Maksudnya apa? As-sunnah di sisi ulama fikih. Sunnah di sisi ulama fikih apa? Di bawah wajib. Siapa yang melakukannya dapat pahala dan siapa yang meninggalkannya tidak mengapa, ya kan? Ini sunnah yang kita kenal. Ini sunnah di sisi siapa? Para ulama fikih. As-sunnah di sisi ulama ahlul hadith. Kalau kita belajar mustalah hadith, sunnah apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, itulah sunnah. Faham? Sunnah di sisi ulama usul fikih, lain lagi pengertiannya. Ini sunnah bermakna khusus. Tapi bukan itu yang diinginkan di sini. Ahlus sunnah, pengikut sunnah. Sunnah yang diinginkan adalah sunnah bermakna umum. Yaitu apa? Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini? Nanti disebutkan. Sunnah adalah yang diinginkan bermakna umum adalah semua apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa akidah atau berupa keyakinan. Semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa keyakinan dan tata cara ibadah, keyakinan, itulah sunnah bermakna umum. Kalau kita istilahkan, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Makanya kadang ada orang yang bertanya, tet, memelihara jenggot, ini sunnah Nabi SAW. Iya betul. Oh, berarti boleh dipotong karena ini sunnah. Sunnah hukumnya siapa yang melakukannya mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkannya tidak mengapa. Bukan. Itu sunnah Nabi SAW bermakna umum, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW. Itu adalah perbuatan Nabi SAW. Tapi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi jangan memanakan sunnah bermakna khusus. Oh, tapi yang melakukannya dapat pahala. Tidak. Bukan itu sunnah yang dimaksud. Sunnah yang dimaksud bermakna umum, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW, semuanya. Entah itu keyakinannya Nabi SAW terhadap Allah SWT bagaimana. Keyakinan Nabi SAW terhadap Allah SWT dalam nama-nama dan sifatnya. Tata cara ibadah beliau bagaimana? Tata cara solatnya beliau bagaimana? Semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah SAW itu untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi semua apa yang datang dari Nabi SAW, bukan cuma tata cara ibadahnya saja, keyakinannya juga, itulah sunnah bermakna umum. Inilah yang dibahasakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulumul Hikam, ketika beliau menyebutkan pengertian sunnah. Beliau mengatakan at-tariqatul maslukah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tiqadan, apakah itu perkara akidah atau ibadatan, perkara ibadah dan selainnya. Yang jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Paham ya? Ini dimaksud sunnah. Berarti ahlus sunnah sudah tergambar. Ahlus sunnah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kata al-jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya kenapa mereka dikatakan al-jamaah? Al-jamaah kalau dari sisi bahasa jamaah, perkumpulan, iya, sekelompok, itu jamaah. Ya. Makanya ada namanya sholat jamaah. Ya, kenapa dikatakan sholat jamaah? Sebab berkumpul orang. Iya. Tapi al-jamaah yang dimaksud di sini adalah tidak lepas dari dua makna, dan dua makna ini saling mengharuskan. Makna jamaah yang pertama adalah jamaah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah man waqaqal haqqo in kunta wahdah. Al-jamaah adalah siapa yang berkesesuaian, cocok, sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Ini al-jamaah. Kenapa mereka dikatakan al-jamaah? Sebab mereka selalu mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Makanya dikatakan al-jamaah. Makanya di dalam riwayat, ketika Nabi menjelaskan akan terpecah umatku jadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Dalam riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ditanya, siapa itu al-jamaah? Ada tambahan riwayatnya lagi, hum ma ana alaihi yawmu ashabi. Mereka al-jamaah adalah siapa yang berada, ya, yang seperti saya berada di atasnya dan para sahabatku, kata Nabi SAW. Berarti al-jamaah apa? Siapa al-jamaah? Nabi dan para sahabat. Faham ya? Ini mana jamaah. Jadi walaupun dia sendiri, selama dia mengikuti sunnah Nabi SAW, dia dianggap al-jamaah, ya. Apapun warna kulitnya, siapapun dia, ya, dari belahan bumi mana dia, ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini ikhwan sifat, ya. Siapa saja yang bersifat dengannya, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang-orang boleh saja mengaku saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi lihat perbuatannya, apakah dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah pemahaman para sahabat. Itu yang menentukan. Kalau orang mengaku semua, ya bisa mengaku. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah perkara itu yang dilihat bagaimana engkau mencintai Allah, tapi perkara yang dilihat adalah bagaimana Allah mencintaimu. Maksudnya apa? Ya, semua bisa mengaku saya cinta kepada Allah. Tinggal ucapkan saja saya cinta kepada Allah. Tapi apakah itu yang dituntut? Itu yang dicari? Bukan. Yang dicari adalah bagaimana Allah mencintai kita. Lihat perbuatannya. Apakah dia berbuat hal-hal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya ada syair ya. Kullu yadda'in wasran li layla wa layla la tukiru lahum bidha. Idha shtabataki dumu'u ala hududin. Ya. Tabayyanalak mambaka mimbat tabaki. Ya, kata orang Arab, semua mengaku punya hubungan dengan si Layla. Ya, tapi Layla mengingkari hubungannya. Semua mengaku saya miliknya Layla. Allah kita saya miliknya Layla. Ya, tapi Layla mengingkari hal tersebut. Baik. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini mana jamaah yang pertama? Mana jamaah yang pertama adalah apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini al jamaah. Jamaah yang kedua adalah mereka-mereka yang berkumpul di bawah pimpinan yang hak, yang resmi, tidak keluar, tidak memberontak kepada pimpinan, taat di bawah pimpinan, satu orang pimpinan. Ini mereka jamaah. Ya. Berarti siapa yang ingin memberontak, yang keluar dari ketaatan pemerintah, keluar dari mana jamaah? Dimahami? Keluar dari mana jamaah? Siapa yang menyelisihi jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat bid'ah, keyakinannya tidak seperti ini keyakinan para sahabat, berbuat bid'ah, keluar dari jamaah. Bermana yang pertama. Dan siapa yang mencabut ketaatan dari pemerintah, ingin memberontak, tidak mau taat kepada pemerintah, maka kita katakan dia keluar dari jamaah. Jamaah mana yang kedua? Makanya kita katakan dua makna jamaah ini saling berkaitan sebagaimana disebutkan oleh Imam Khattabi dalam kitabnya. Al-firqah, al-furqah, perpecahan itu ada dua. Iya. Ada dua. Furqatul adyan, perpecahan, penyelisihan dari sisi keyakinan, inilah penyelisihan dari mana jamaah yang pertama tadi. Kalau dia berbuat bid'ah, meyakini keyakinan bid'ah, iya, menyelisih jalannya para sahabat, menyelisih jalannya Nabi SAW dan para sahabat, keluar dari mana jamaah? Sebab al-jamaah mana yang pertama tadi apa? Jalannya para sahabat. Yang kedua, perpecahan yang kedua adalah perpecahan, perpecahan al-abdan. Kalau tadi perpecahan adyan, agama, keyakinan, yang kedua perpecahan al-abdan, badan yang terpisah. Maksudnya apa? Dia mencabut ketaatan dari pemerintah yang resmi, ingin memberontak dari pemerintah, keluar dari ketaatan pemerintah, berarti dia memisahkan diri. Jelas? Ini perpecahan badan namanya. Berarti dia bukan jamaah, keluar dari al-jamaah. Makanya kata para ulama, dua makna jamaah ini saling, iya, saling mengharuskan. Baik, ini ahlus sunnah wal jamaah. Makanya mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, semoga Allah menjadikan kita dari mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlu ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekh Syarih rahimahullah, kalimat Ibnu Taimiyah ahlus sunnah wal jamaah ini, ya, badal minal firqah. Ini i'rabnya dalam bahasa Arab badal, pengganti dari kata firqah. Siapa al-firqah? An-Najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Al-firqatun Najiyah. Ya. Kata Syekh, al-murad bi sunnah, yang diinginkan dengan kalimat sunnah adalah tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla zuhuril bid'ah wal maqalat. As-sunnah adalah, kata Syekh, jalan yang Nabi berada di atasnya dan para sahabatnya sebelum muncul bid'ah dan penyelisihan dan ucapan-ucapan yang menyelisihi sunnah. Iya. Ini ketika meninggal Nabi sallam, iya, ketika berakhir masa sahabat, muncullah bid'ah. Muncullah bid'ah. Ya. Muncul bid'ah khawarij. Ya. Muncul bid'ah-bid'ah yang lainnya. Baik. Wal jama'ah fil asal. Ya. Sekarang beliau jelaskan al jama'ah. Al jama'ah kata beliau fil asal penggunaannya. Asal penggunaannya adalah al-qawm mujtami'un. Kelompok yang berkumpul. Ya. Kelompok yang berkumpul. Wal muradu bihim huna salafu hadhil ummah, dan yang inginkan kata Syekh jamaah di sini ahlus sunnah wal jamaah adalah pendahulu dari umat ini, pendahulu dari umat Islam, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Ya. Makanya ya, sebagian kaum muslimin ketika mereka melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan bid'ah, mereka mengatakan ini sudah perbuatan orang tua dulu, nak. Iya. Kau baru lahir, sudah perbuatan nenek moyang dulu, nak. Iya. Kita tanya, siapa nenek moyang? Iya. Siapa pendahulunya? Iya. Kalau mau ikut pendahulu, ya kita juga ikut nenek moyang, ikut pendahulu. Itulah salaf. Ya, hanya salaf yang mereka maksud lain. Orang tua dulu lain yang dia maksud, pendahulunya. Kita juga pengikut orang tua dulu. Pengikut salaf. Siapa salaf yang dimaksud? Ini dia. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya Nabi mengatakan kepada Fatimah, sebab salaf itu salaf sin lam dan fa basar, artinya pendahulu. Siapa saja orang yang telah mendahului kita, itu salaf namanya. Nenek kita sudah meninggal, itu salaf secara bahasa, pendahulu. Makanya Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik pendahulu salaf untuk kamu adalah saya, kata Nabi kepada anaknya Fatimah. Sebaik-baik pendahulu untuk kamu, hai Fatimah, saya salaf. Maksudnya apa? Pendahulu, pendahulu. Mereka mengatakan ini sudah amalannya, ya, pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Ya, siapa pendahulunya yang dia maksud? Baik, kata beliau di sini, salaf hadzihi ummah min sahabah, sahabat, wat tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat. Ya, orang-orang yang mengikuti sahabat. Alladzina jitama'u 'alal haqq, yang mereka berkumpul di atas kebenaran. Min kitabillah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti sudah ada gambaran untuk kita semua. Ada sudah dijelaskan oleh Syekh bahwa siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah sifat. Siapapun bisa bersifat dengannya. Kalau dia mengikuti sunnah Nabi SAW, berada di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang menentukan amalan, perbuatan, bukan sekadar ucapan. Mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sini kita mengambil pelajaran bahwa terdapat keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa semua orang mau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah? Iya kan? Ini terdapat keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang mau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Sama kata para ulama. Kalau mau cari keutamaan ilmu sangat banyak. Apa keutamaan ilmu? Sangat banyak dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengumpulkan bab fadlul ilm. Lihat hadisnya banyak sekali. Kata para ulama, tidak usah cari dalilnya. Apa keutamaan ilmu? Cukup saja orang-orang itu tidak mau dikatakan bodoh. Itu keutamaan ilmu. Semua mau mengatakan, mau dikatakan pintar. Ada orang yang ngomong saya bodoh, saya memang. Tidak ada. Itulah keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Semua mau dikatakan berilmu. Alladzina ijtama'u 'alal haqq, mereka berkumpul di atas kebenaran sesuai dengan Quran dan sunnah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sudah menjelaskan yang akan disebutkan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang beliau jelaskan secara umum tapinya. Belum secara rinci. Nanti akan beliau rinci lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mana. Nah, sekarang ini beliau sebutkan secara umum. Ahlussunnah wal Jamaah kata Ibnu Taimiyah, wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'tsi ba'dal maut wal imanu bil qadar khair wa syarri. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Huwa, dia adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini yang kita kenal dengan rukun iman. Ternyata keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah rukun iman yang 6. Sebagaimana kita telah jelaskan pada awal-awal pertemuan bahwa para ulama ketika mereka mengarang buku akidah, semuanya, baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, ketika mereka menulis buku akidah, tidak keluar dari rukun iman yang 6. Makanya nanti kita akan lihat rinciannya. Beriman kepada Allah, oh, ternyata tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan rasulnya. Beriman kepada hari berbangkit. Apa yang diimani? Nanti disebutkan dirinci. Timbangan pada hari kiamat, surga dan neraka pada hari kiamat, telaga pada hari kiamat, jembatan yang akan dipasang nanti di punggung jahannam, dan seterusnya dari rangkaian hari akhirat. Ini yang diimani semua. Dan beriman kepada takdir. Ini juga beliau akan rinci nanti. Apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam takdir? Bagaimana keyakinan mereka? Sebab banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Nanti beliau akan rinci. Dan beliau subhanallah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada beberapa pembahasan yang beliau sangat rinci di dalamnya. Nanti akan kita baca semua. Yang beliau sangat rinci bahas nanti di tengah-tengah pembahasan, di antaranya pembahasan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu di atas. Ini akan beliau rinci serinci-rincinya. Dalilnya sangat banyak. Beliau bantah orang-orang yang menyelisihinya. Kenapa? Ini penyimpangan yang paling banyak terjadi di zaman Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Makanya beliau singgung nanti panjang lebar di tengah-tengah kitab ini, di pertengahan. Demikian pula yang beliau agak meluas di dalam nanti tentang pembahasan kalamullah, tentang pembahasan Al-Quran. Kalamullah. Sebab di zaman beliau penyimpangan banyak yang mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya beliau bantah dalam akidah usitiyah. Jadi ini secara umum saja dulu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Baik, kata Syekh, kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harrat. Kata beliau, syarhu hadhil umur as-sittah hiya arkanul iman. Kata beliau, 6 perkara ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau adalah ini rukun iman yang 6. Mana dalilnya rukun iman yang 6? Siapa yang bisa dalilnya? Dalil terkenal sekali hadisnya. Hadis Arba'in. Hadisnya siapa? Jibril. Siapa sahabatnya hadis Jibril? Umar. Iya. Hadis Jibril yang masyhur, sampai-sampai Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi menyebutkan hadis Jibril masyhur. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Salasa menyebutkan dalilnya rukun iman, kata beliau, hadis Jibril masyhur. Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Salasa Al-Usul. Kenapa beliau mengatakan hadis Jibril terkenal? Sangat terkenal hadisnya. Iya. Hadis Jibril yang panjang. Dari Umar bin Khattab, ada dari sahabat Abu Hurairah, ada dari sahabat yang lain, tapi dhaif semua, lemah semua. Yang sahih hanya dari Umar bin Khattab. Ya. Di situ Jibril datang menyamar berwujud manusia, datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." "Wahai Muhammad, kebarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman." Nabi menjawab, "Rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, hari akhirat dan takdir yang baik dan yang buruk." Iya. Baik. Kata beliau, "Fala yatimul imanu ahadin illa idza amana biha jami'an ala wajhi sahih." Masyaallah, kalimatnya bagus sekali. Kata Syekh rahimahullah, tidak sempurna imannya seseorang sampai dia beriman semuanya 6 perkara ini. Ada orang saya beriman kepada Allah, tapi dia tolak Rasul. Belum dianggap beriman. Jelas? Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, iya, dia tolak, iya, timbangan misalnya, dia tolak, iya, adanya siksa kubur misalnya. Ini sebagian keyakinan orang-orang Mu'tazilah, belum beriman. Iya. Sebab kata Syekh, belum dianggap beriman sampai dia mengimani seluruhnya. Ingat kata Syekh, dengan keimanan yang benar. Sebab ada yang beriman tapi salah keimanannya. Saya contohkan, orang-orang musyrikin mengimani malaikat, ada malaikat, tapi salah keimanannya, salah keyakinannya. Mereka meyakini bahwa malaikat apa? Anak perempuan Allah. Salah keimanannya. Makanya kata Syekh, tidak sempurna keimanan seorang sampai dia meyakini, mengimani semuanya 6 perkara ini dengan keimanan yang benar, bukan dengan keimanan yang salah. Ya. Orang-orang musyrik meyakini malaikat itu ada, tapi mereka meyakini banatullah, malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya. Musyrik mereka. Ini keimanannya salah. Makanya kata beliau, al-wajih sahih, dengan keimanan yang benar. Alladzi dalla 'alal kitab was sunnah, yang sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah. Faman jahada syai'an minha. Ah, pada kita ingatkan Syekh, siapa yang mengingkari sedikit satu dari perkara keimanan ini. Ya. Misalnya kita ambil keimanan terhadap hari akhirat, di dalamnya banyak siksa kubur, iya, iya, kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian adanya telaga, iya, Nabi SAW, iya, semua umatnya akan minum di dalamnya, iya, kecuali orang-orang yang terusir dari telaga. Nanti dibahas tentang pembahasan telaga, ada pembahasannya, timbangan pada hari kiamat. Dia tolak satu dari rangkaian keimanan hari akhirat, iya, belum dianggap beriman, belum dianggap beriman. Au amana bihi ala ghairi hadzal wajhi faqad kafar. Masya Allah. Siapa yang menolak atau dia beriman tapi dengan keimanan yang batil, maka kata Syekh, kafir. Kafir. Masya Allah, ini penting, ini rukun iman. Kata beliau, wa qad dzukirat kulluha fi hadis Jibril masyhur. Masya Allah, beliau juga mengatakan masyhur. Kata beliau, dan rukun iman yang 6 ini telah disebutkan semuanya dalam hadis Jibril masyhur. Ya, mungkin semua kita sudah hafal ya hadisnya, atau ada yang belum hafal. Sering saya didengar tapi belum dihafal. Ya. Hadis yang paling panjang dalam Arba'in. Ya. Dan ini kata Syekh sudah disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, hina ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suratin a'rabi, dalam wujud seorang Arab. Ya. Dalam hadis dikatakan syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadi syari, sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Dia menyamar jadi manusia. datang di tengah-tengah sahabat Umar bin Khattab di situ dan Nabi SAW sedang duduk-duduk. Kata Umar, datang dia, tidak ada yang kenal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita mensyarah, ingin menjelaskan syarah hadith Mas Jibril ini, kata Syekh, kita akan keluarkan buku berjilid-jilid untuk mensyarah hadith Jibril. Kenapa? Sebab agama semua di sini hadith Jibril. Makanya di akhir hadith, ingat kata Nabi SAW, ya Umar, atau dari mana Israel, hai Umar, kau tahu tadi siapa itu yang bertanya? Kata Nabi, kata Umar, Allah Rasulullah alam. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, hadza Jibril atak muallimukum dinakum. Itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Semua agama di situ. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin jelaskan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir hadis Jibril dengan lengkap, keluar buku berjilid-jilid. Makanya para ulama mensyarah hadis Jibril syarah-syarah ringkas. Dan para ulama ada yang mensyarah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau punya syarah khusus hadis Jibril. Baik. Jadi Jibril datang berwujud manusia, yas'alu anil Islam wal iman wal ihsan. Jibril datang berwujud manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Jibril datang dalam wujud manusia, disebutkan hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Mungkin bagusnya kita sebutkan sedikit faedah yang ada dalam hadis Jibril, ya. Di antaranya faedah yang sangat penting, di situ kata para ulama terdapat adab dan akhlak penuntut ilmu dan para pengajar. Perhatikan Jibril datang. Jibril datang ingin apa? Ingin belajar agama. Ya kan? Sebab dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan." Seakan-akan dia ingin belajar. Perhatikan kata Nabi SAW, kata Umar, hitam rambutnya, sangat putih bajunya, rapi. Kata para ulama, ini menunjukkan akhlak menuntut ilmu. Ketika ingin belajar, berpakaian yang rapi, bersuci. Dan Jibril datang, tidak dalam bentuk acak-acakan. Jibril datang, hitam rambutnya, putih bajunya, bersih. Makanya Imam Malik rahimahullah dalam riwayat Imam Malik, biografi Imam Malik, Imam Malik itu kalau menyampaikan hadis di hadapan para muridnya, disebutkan dalam riwayatnya, tidak ada yang berani muridnya mengangkat kepalanya. Segan semua kepada Imam Malik. Kenapa? Imam Malik kalau mengajar itu mandi, pakai baju yang paling bersih, paling rapi dan paling wangi. Seakan-akan mau pergi sholat Id. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Ini bentuk pemuliaan ilmu, penghormatan, pemuliaan terhadap ilmu. Apa itu ilmu? Kata Ibnu Qayyim, qala Allah wa Rasul. Itulah ilmu. Dia muliakan, kata para ulama, siapa yang memuliakan ilmu, niscaya Allah akan memuliakannya. Allah akan memuliakannya. Makanya dimuliakan untuk para ulama walaupun mereka sudah meninggal. Qala Al-Bukhari rahimahullah, qala Nawawi rahimahullah, qala Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah. Dimuliakan terus sampai pada hari kiamat. Terus namanya disebut-sebut. Padahal mereka sudah lama terkubur, sudah lama meninggalnya. Kenapa? Subhanallah, mereka sangat memuliakan ilmu itu. Sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Hadis Jibril. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam, iman dan ihsan. Ketika Nabi Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil ba'thi ba'dal mauti bil qadari khairi wa syarrihi wa huluwi wa murri. Ya minallahi ta'ala. Itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan engkau beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ada rinciannya semuanya. Ada sub-sub pembahasannya. Takdir nanti dibahas panjang lebar ya, dan akan beliau bantah juga orang-orang menyelisih takdir. Orang-orang menyelisih keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan takdir. Baik, sekarang beriman kepada Allah. Apa yang diimani beriman kepada Allah? Sebab Syekh Syarih rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan, beliau langsung mensyarah penjelasan iman kepada malaikat. Sekarang kita mulai dari iman kepada Allah. Apa yang diimani iman kepada Allah? Diucapkan saja saya beriman kepada Allah. Apa yang diimani? Empat perkara. Beriman kepada Allah yaitu mengimani empat perkara. Tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengimani empat perkara. Ini yang para ulama bahasakan dengan rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah empat, yaitu yang pertama mengimani al-iman biwujudillah, beriman terhadap keberadaan Allah. Allah itu ada. Ini yang pertama. Saya beriman kepada Allah, dia ucapkan, saya beriman kepada Allah. Apa yang kau imani? Yang pertama, saya beriman Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, ini bantahan kepada orang-orang kafir yang sebagian yang meyakini dunia ini ada dengan sendirinya. Tidak ada pencipta. Innama nahnu namutu wa nahya. Kami hanya hidup mati, selesai. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada perbuatan Allah. Maksudnya apa? Mengimani Allah bersendirian dalam perbuatannya, menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala. Allah bersendirian dengannya. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa lam takun lahu sahibah." Allah tidak memiliki teman. Allah tidak ada bantuannya. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi semuanya. Allah bersendirian dengannya. Sendiri Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Makanya dianggap musyrik, dianggap kafir ketika ada orang yang meyakini ada yang bisa mendatangkan bencana selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa mengangkat bala selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kafir dari tauhid rububiyah. Inilah saya contohkan seperti tatayur. Tatayur. Ketika mendengarkan burung misalnya bunyi di atas, ada yang meninggal. Sial ini bunyi burung. Sial. Lihat pincong, sial sudah. Kalau dia meyakini ini yang datangkan bala, kafir. Kafir dari tauhid rububiyah. Ini perbuatan Allah yang mendatangkan bala bencana hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini itu yang datangkan bala burung itu, kafir dari tauhid rububiyah. Tapi kalau dia meyakini hanya sebab, ini sebabnya datang bencana kamu. Kau tadi yang bilang, ini. Burung sebab datang bencana. Ini pembawa bencana. Ini syirik asghar. Syirik kecil. Kenapa dianggap syirik kecil? Sebab dia meyakini sebab yang bukan sebab. Tidak ada kaitannya bencana dengan burung. Ini keyakinan musyrik orang-orang kafir, jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, persis keyakinannya orang sekarang. Sama. Tatoyur. Makanya kata tatoyur dikata burung. Mereka orang-orang jahiliyah kalau mau keluar, mau safar, ambil burung. Buang. Kalau terbang ke kanan, bagus. Bagus, baru bisa safar. Terbang ke kiri, jangan keluar dulu, bahaya terbang ke kiri. Makanya namanya tatoyur. Kenapa? Menganggap sial dari burung. Sama sekarang, hanya sekarang berkembang, bukan burung saja, cicak juga. Bicara, bunyi cicak, toke bunyi, benar lah. Berkembang tatoyurnya sekarang. Kalau orang musyrik, hanya burung. Sekarang berkembang. Baik. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, tidak selainnya. Ini yang ketiga, beriman kepada Allah, ini yang diimani. Kemudian yang terakhir, ini yang penting juga dan ini yang banyak penyelisihan juga di dalamnya, itu apa? Mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum dianggap beriman kepada Allah orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sifatkan Allah sebagaimana Allah sifatkan dirinya. Jadi dia tidak sifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sifatkan Allah. Dia tolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum dianggap beriman kepada Allah itu. Sebab termasuk rukun beriman kepada Allah mengimani nama dan sifatnya. Mengimani nama dan sifatnya. Ingat, mengimani nama dan sifatnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab ada yang mengimani tapi salah keimanannya. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Nanti akan dibahas semuanya dalam asmaul sifat. Sabar, ada pembahasan. Mereka mengatakan, ya betul. Dalam ayat Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tangan. Datang orang-orang Asy'ariyah mengatakan, ya betul, itu tangan. Yadun. Tapi tangan yadun di situ, bukan tangan hakikat. tapi apa? Kekuatan, kemampuan. Salah. Ini hakikatnya menolak. Yang nanti dibahas dalam pembahasannya asma wa sifat. Ini empat rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh tidak sebutkan, mungkin Syekh mungkin lupa atau yang semisalnya. Langsung Syekh mengatakan beriman kepada malaikat. Apa yang diimani beriman kepada malaikat? Syekh jelaskan. Malaikat jam'u malak wa aslu ma'lakun. Asalnya ma'lak. Minal aluka, dari kata alukah. Apa artinya alukah? Risalah. Berarti malaikat dari kata asal penggunaannya maknanya risalah, utusan. Iya. Atau tugas. Wahum nar'un min khalqillah. Malaikat adalah salah satu jenis dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Askanahum samawati, yang Allah menempatkan mereka di langit Allah Subhanahu wa taala. Wa kulum bi syu'uni khalqi. Iya. Wakkalahum bi syu'uni khalqi, yang Allah wakilkan malaikat untuk mengurus urusan makhluk. Ada yang diutus menurunkan hujan, ada yang diutus menurunkan wahyu, ya. Ada yang diutus untuk mencabut nyawa, ya. Ada yang diutus mencatat, ya. Orang-orang yang, ya, mengikuti majelis ilmu. Ada yang diutus malaikat rahmat yang menaungi para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Banyak, ya. Ini yang diimani kalau beriman kepada malaikat. Beriman kepada nama-nama yang disebutkan. Tapi ingat, jangan menentukan nama-nama malaikat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kita imani nama-nama yang disebutkan, dan kita imani malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global bahwa dia ada. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْكُمْ يَوْمَيْنِ ثَمَانِيَ. Arsh Allah, sehingga sana Allah dipikul oleh malaikat 8 dalam Al-Quran. Ini kita imani. Nama-namanya siapa? Allahu a'lam. Tidak ada namanya, tidak disebutkan. Iya. Kita imani secara global. Jelas? Ada yang disebutkan namanya Munkar wa Nakir dalam hadis. Ini kita imani, berarti ada malaikat Munkar dan Nakir. Imani. Ya. Ada malaikat maut, Malakul Maut dikatakan. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil ya Malik, ini nama Malik, malaikat penjaga neraka. Ya. Adapun mengatakan penjaga surga Ridwan, ini tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih akan hal itu. Iya. Hendaknya kita terbatas pada dalil. Sebab ini perkara gaib. Perkara gaib. Wa wasafahum fi kitabi bi annahum la yasunallaha ma amarum wa yafaluna ma yumarun. Ini kita imani juga. Kata Syekh, dan Allah sebutkan tentang para malaikat dalam Al-Quran bahwa mereka tidak pernah bermaksiat, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Ini malaikat. Ya, sampai-sampai dalam hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani, malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala itu tidak pernah berkedip matanya. Sebutkan dalam hadis disebutkan Syekh Al-Albani, tidak pernah berkedip matanya. Kenapa? Kata Nabi sampai bertanya, kenapa ya Rasulullah, malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala itu tidak pernah berkedip matanya? Sebab dia khawatir berkedip matanya turun perintah untuk meniup. Dalam Al-Quran, la yasunallaha ma amaruhum. Mereka tidak pernah bermaksiat menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Wa annam yusabbihuna billahu bil-laili wan nahar la yafturun. Ini juga kita imani bahwa Allah sifatkan malaikat tidak pernah berfutur. Tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. La yafturun, tidak pernah futur. Ya, beda dengan kita ya. Ada masa-masanya semangat beramal, ada masa-masanya futur. Tapi malaikat tidak. La yafturun, tidak pernah futur. Maksudnya tidak pernah lengah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fayajibu alaina al-iman bima rada fi haqqihim. Ini dia. Wajib untuk kita beriman terhadap hak-hak mereka, maksudnya sifat-sifatnya. Ya. Dan amalan-amalannya. Ya. Tugas-tugasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wajib kita imani semua. Wal insaku amma wara'a dzalik. Ini penting sekali kata Syekh, dan menahan diri tidak berbicara apa yang selain itu. Iya. Perkara-perkara gaib ini tidak bisa kita berbicara sembarangan. Iya. Dilarang dalam Al-Qur'an. Wala taqu ma laisa laka bi ilm. Jangan kalian ucapkan apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Baik, fa inna hadza min syunil gaib kata Syekh. Kenapa kita tidak boleh berbicara? Kata Syekh, sebab ini adalah perkara gaib. La allati la na'lamu minha illa ma 'allamna Allah wa rasuluh. Kita tidak mengetahui kecuali apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semuanya. Maksudnya, apa dalam Al-Quran dan Sunnah itu saja yang kita katakan. Selain daripada itu, wallahu alam, kita menahan diri dari semuanya. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Inna walidha liwal qadir alaih. Subhanakallahumma hamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.